Jalinkara. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sampai mana kemarin? Di mana di matan? Alladzi la yakhluqu khalqan. Itu ya. Qala al-muallif rahimahullah. Al-Malik huwa al-Amir an-Nahi. Al-Malik Allah al-Malik yang Maha Raja penguasa. Huwa al-Amiru, dialah yang zat yang memerintahkan. Wan-nahi, al-amiru an-nahi, yang mencegah hambanya, yang melarang hambanya. Alladzi la yakhluqu khalqan, yang dia tidaklah menciptakan, yang dia tidaklah menciptakan makhluk. Bimuqtada rububiyatihi, hanya untuk tuntutan, dengan tuntutan atau konsekuensi rububiyahnya saja. Wa yatrukuhum sudan, dan meninggalkan mereka begitu saja. Mu'attilina la yu'marun wala yunhaun, yaitu dalam keadaan ditinggalkan. Mu'attilin, hambanya itu ditinggalkan ya, tanpa diperintah dan tanpa dilarang. Wala yusabun wala yu'aqabun, tanpa diberi pahala, tanpa dihukum. Fa innal malika huwal amiru an-nahi, maka zat yang maharaja adalah yang memerintah, melarang. Ya. Al-mu'ti al-mani', al-mu'ti al-mani'u, zat yang maha memberi, kemudian yang menahan. Ad-daru an-nafi'u, yang memberikan mudarat, yang memberikan manfaat. Al-musibu al-mu'aqabu, kemudian al-musibu al-mu'aqibu, afwan, al-musibu al-mu'aqibu, kemudian zat yang memberikan pahala, al-mu'aqibu, zat yang menyiksa, menghukum hambanya. Sampai sini kita baca penjelasannya, berarti dari alladzi la yakhluqu khalqan bimuqtada rububiyatihi wa yatrukuhum sudan mu'attalin, begitu ya. Mu'attalin, bukan mu'attirin, mu'attalin, ditinggalkan, ditelantarkan. Nah, tafadhal dibaca di sini. Penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan, Pak Adri. Kalau yu'aqab dihukum. Wa yu'aqibul kufara binnari. La yaliku bihi subhanahu ayyudhi'a khalqahu. An yudayya. An yudayya khalqahu. Wa an yusawwi bainal. Tadi baru dibahas. Majzum. Mansub. Il mudari mansub. Wa an yusawwiya. Dia khafif. Wa an yusawwiya bainal mu'mini wal kafiri. Wa bainal muti'i wal asi. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون خلق الله السماوات والأرض بالحق ما خلق الله السماوات عبثا وإنما خلقها بالحق دالة على dalatan ala wujubi ibadatihi subhanahu wa ta'ala wa hadha mawjudun bil qur'ani anna allaha la yaliku bi adlihi wa hikmatihi ayyusawiya bayna kufari wal mu'minina abadan wala bayna lal hujjari wal abrari qala ta'ala wa ma khalaqna samaa'a wal arda wa ma baynahuma batilan dhalika dhannu alladhina kafaru wa waylun lilladhina kafaru minan nari am naj'alu alladhina amanu wa aminu salihati kal mufsidina bil ardi am naj'alu almuttaqina kal fujjari. Hasbuk, cukup. Nah, baik, perhatikan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau menyatakan alladhi khalaq alladhi la yakhluqu bi muqtada rububiyyatihi wa yatrukuhum sudan mu'attalin, yaitu Allah yang tidak menciptakan hambanya, makhluknya hanya tuntutan konsekuensi dari rububiyahnya saja, kemudian Allah meninggalkan mereka dalam keadaan terlantar, meninggalkan mereka begitu saja. Maka kata Syekh, wa min maslahatihim, maka di antara bentuk maslahat untuk mereka, untuk para hamba adalah ayat murahum bima yanfa'um, yaitu Allah memerintahkan mereka untuk ya, kepada hal-hal yang memberikan manfaat untuk mereka. Wa yanhahum an amma yadurruhum, dan Allah mencegah mereka, melarang mereka dari hal-hal yang memberikan mudarat kepada mereka. Wa la yatrukuhum sudan la yumarun wa la yunhauna, dan Allah tidak membiarkan mereka begitu saja, tidak diperintah, tidak dilarang. Dan ini yatanafaf fi hikmatihi subhanahu. Hal ini akan menafikan hikmah Allah Subhanahu wa taala kalau Allah meninggalkan hamba begitu saja. Ya. Di hafalan kita salah satu usul ada bait kayak begini. Nah, siapa yang ingat? Ya, di salah satu usul. Nah, ada pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang seperti ini. Ya. Apa? Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsalna ilaina rasulan, hakada ahsan. Allah ya, yang telah menciptakan kita, khalaqana wa razaqana, memberikan rezeki kepada kita. Namun Allah lam yatrukna hamalan, Allah tidak meninggalkan kita begitu saja terantar. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul yang memerintah, yang melarang. Man ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala nar. Siapa yang taat pada rasul tersebut masuk surga, siapa yang tidak taat masuk neraka. Usul salasah, Pak Andika, udah hafal? Belum. Ya. Ini usul salasah mesti dihafal ya. Kalau di Al-Hasan wajib. Berhubung Pak Andika kalong, nah, wajibnya setengah deh. Nah, gitu ya. Santri kalong maksudnya, bukan kalong antum ya. Hah? Itulah syaratnya, Pak. Ya. Wajib maksudnya syarat di sini. Jangan diterjemahin ke usul fikih ntar ya. Nah. Ma'arahmatihi bi'ibadih. Ini maka menghilangkan hikmah Allah bersamaan dengan rahmat Allah kepada hambanya. Annahu la yatrukuhum duna an yusra'alahum ma yanfa'uhum. Bahwa Allah tidak meninggalkan mereka begitu saja tanpa diberikan syariat kepada mereka dari hal-hal yang akan memberikan manfaat untuk mereka. Wa yanhahum amma yadurruhum, dan mencegah mereka dari hal-hal yang akan memudaratkan mereka. Wa ja'alu lahum jazaan yaumal qiyamah, dan Allah akan menjadikan mereka untuk mereka balasan pada hari kiamat. Yujazi bihil mu'minin bil jannah, Allah membalas kaum mukminin dengan surga. Wa yu'aqibu al-kuffara bin nar, dan Allah akan ya menghukum orang kafir dengan neraka. La yaliku bihi subhana, maka ini tidak layak bagi Allah dengan keadilan Allah, hikmahnya. Makanya ngawur orang sufi menyatakan, enggak apa-apa saya di neraka, yang penting Allah ridho. Enggak mungkin Allah ridho pada seseorang, Allah tempatkan dia di neraka. Maka ini menafikan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, sifat adil dari Allah. Maka itu ada celaan terhadap Allah dari kalangan sufi tasawuf yang sesat. Ya. Berarti mereka menuduh Allah tidak adil, tidak hikmah. Ya, hikmah Allah dihilangkan oleh mereka. Di samping itu adalah sesuatu yang muhal, mustahil, itu ada tuduhan sebenarnya. Ya, ada konsekuensi yang berat, yaitu apa? Yaitu apa? Naqsul adl. Ya, kurangnya sifat adil bagi Allah. Nauzubillah. Ya, nauzubillah. Ini konsekuensinya kalau mereka mengatakan, enggak apa-apa saya di neraka, yang penting Allah ridho. Buat apa saya di surga kalau Allah tidak ridho? Wah, gayanya. Nah, emangnya kuat jadi neraka? Abu Talib aja baru masuk neraka yang paling ringan siksanya, baru masuk udah mendidih kepalanya. Dan dia menyatakan, sayalah yang paling berat siksaannya. Nah, padahal paling ringan. Oh, gimana? Enggak apa-apa. Ya, orang penduduk neraka semua berkata, ya Malik, ikdialaina rabbuk. Nah, wahai Malik penjaga neraka. Bilang dong kepada Rabbmu, putuskan, matikan kami saja. Enggak tahan. Enggak tahan. Mereka bilang, enggak apa-apa. Yang penting Allah ridho. Nah, ini ada celaan terhadap apa? Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, sifat adil dari Allah. Ya. Seorang talib harus jeli melihat hal itu. Ya. Nah, ini dari ucapan-ucapan kaum yang menyimpang, di situ ada konsekuensi-konsekuensi berat yang mereka rencanakan ataupun yang tidak mereka rencanakan. La yaliku bihi subhanahu, yang tidak layak bagi Allah. Ya, annahu yudayyi khalqah. Bahwa Allah membiarkan para hambanya menyia-nyiakan begitu saja. Wa an yusawiya bainal mu'mini wal kafir, dan Allah menyamakan antara mukmin dan kafir. Nah, ini ucapan orang-orang sekarang nih. Murji'ah zaman sekarang. Ya. Murji'ah, Qadariyah yang bersatu dalam satu lingkup liberalisme, mereka mengatakan mukmin kafir sama saja. Semua agama sama. Ya, kalau itu ya Anda pindah aja dari Islam masuk Kristen aja. Enggak mau juga, katanya semua agama sama. Nah, ini berarti menafikan ya sifat hikmah adil bagi Allah. Ya, wa bainal muti'i wal 'asi, dan ya menyamakan antara orang yang taat dan orang yang bermaksiat. Allah taala berfirman, am hasiballadzina jtarahu as-sayyiati an naj'ala lahum kalladzina amanu wa 'amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sama yahkumun. Allah taala berfirman, apakah orang-orang alladzina itu isim mausul ya mabni ala fath fi mahalli raf'in sebagai fa'il dari hasiba. Apakah orang-orang yang ijtarahu, yang berbuat kejahatan, ijtarahu sayyiat, yang berbuat kejahatan tersebut, mereka hasiba mengira anna ja'alahum, bahwa kami akan menjadikan mereka kalladina amanu wa aminus salihat, kami akan menjadikan mereka seperti orang yang beriman dan beramal saleh, sawa'an mahyahum wa mamatuhum, yang sama saja hidup dan mati mereka, sa'ama yahkumun. Sungguh amat buruk apa yang mereka putuskan tersebut. Khalaqallahu samawati wal arda bil haqq. Maka Allah menciptakan langit-langit dan bumi ini dengan benar, dengan hak, tanpa ada yang sia-sia. Wa ma khalaqas samawati abasa. Dan Allah tidaklah menciptakan langit ini sia-sia begitu saja. Innama khalaqaha bil haqq. Allah menciptakan langit ini dengan hak. Dalatan. Nah, itu padri, bukan dalatun. Dalatan ala wujubi ibadatihi subhanah. Ya. Apa irobnya dalatan? Hal. Takdirnya hala kaunihi. Ya. Yang menunjukkan ini semua menunjukkan atas wajibnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hada huwa maujudun, hada maujudun fil Quran. Ini ada terdapat di Quran. La yaliku bi adlihi. Yang tidak layak bagi keadilan Allah wa hikmatihi dan hikmahnya, an yusawiya bainal kuffari wal mu'minina abada, yaitu Allah menyamakan antara mukmin dan kafir selama-lamanya. Wa wala bainal fujjari wal abrar, dan juga antara fujjar, jamak dari fajir, orang-orang yang durhaka, dan abrar, orang-orang yang berbuat kebaikan. Sampai mana tadi Pak Adri bacanya? Sampai ayat ya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma baathila, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi maupun yang ada di antara keduanya dalam keadaan batil, sia-sia begitu saja. Dzalika dzannul ladzina kafaru, demikianlah dugaan orang-orang kafir. Fawailul ladzina kafaru minan nar, maka celakalah orang-orang kafir dari neraka. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihati kal mufsidina fil ard? Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang beriman, beramal saleh itu seperti orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Am naj'alul muttaqina kal fujjar? Apakah kami akan menjadikan orang-orang bertakwa seperti orang-orang yang durhaka? Ini istifham ingkari. Naam, tafadhal sekarang. Syekh Bowo. Bowo, tafadhal. ومن لا يفرق بينهم فليس له عقل ولا دين. يقولون الإنسانية كلهم بنو آدم وكلهم سواء في الخلقة أما في الدين فلا، فليس كلهم سواء، فمنهم مؤمن ومنهم كافر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فالله فرق بينهم فلا يقال كلهم من بني آدم كلهم أناس، والإنسانية وما أشبه ذلك من الأقوال الباطلة التي ينادى بها اليوم. لابد أن يفرق بين المؤمن والكافر والمطيع والعاصي والمنافق والكافر. لابد أن يفرق dibedakan. Terus diulang. La buda yufarraqu bainal mu'mini wal kafiri wal muti'i wal 'asi wal munafiqi wal fajiri wa yunzil itu ma'tuf ka'an berarti wa yunazzala. Yunazzala an-nasa. La. An-nasu fa'il. Yunazzal an-nasu. Naibul fa'il. Naibul fa'il. Wa yunazzal an-nasu naibul fa'il. Manazilahu. Labuda minal furqani bainal haqqi wal batili. Qawluhu la yu'maruna wa la yunhauna li'annahum la ya'rifuna masalihahum. Masalihahum. Masalihahum fala yudrikuna bitafsili. Wa innama yudrikuna jumlatan wa la yudrikunaha bitafsili. Fakana labuda anallaha jalla wa ala ya'muruhum bima fihi masalahahum salahuhum salahuhum wa balahuhum bayanhahum amma fihi madarratuhum madarratuhum wa fasadatuhum wa fasaduhum. Fahada mutrafati jalla wa ala bihim wa hikrihi lahum wa inayatihi bihim. Baik. Dari mana tadi? Hada la yalik bi adillah. Nah, kalau disamakan mukmin dengan kafir, muti dengan asi, muttaqin dengan fujjar, ini la yalik bi adillah. Ini enggak layak dengan keadilan Allah wa hikmatih dan hikmahnya. Kayak tadi ya. Seorang yang diridhoi Allah ditempatkan di neraka. Ini enggak layak bagi keadilan dan hikmah Allah. Ini kata sufi nih, sufi ya. Enggak apa-apa dah saya di neraka, enggak apa-apa. Yang penting Allah ridho. Allah ridho kepadanya. Semisal siapa yang sudah dapat keridhoan? Sahabat kan. Radhiyallahu anhum wa radhuan. Sahabat ridho. Dapat keridhoan. Terus Allah tempatkan sahabat di neraka. Sahabat si diridhoi oleh Allah. Layak enggak? Dengan hikmah dan keadilan Allah. Enggak layak. Berarti ucapan sufi tersebut adalah ittiham. Tuduhan keji kepada Allah. Apa tuduhan kejinya? Tidak adil dan tidak hikmah. Tidak adil dan tidak hikmah. Nah, ini perlu diperhatikan. Maka itu ucapan mungkar. Termasuk kemungkaran yang paling mungkar dari dalam ucapan. Yaitu menuduh Allah tidak adil, tidak hikmah. Mereka enggak pernah mengucapkan itu secara soroha, gamblang, detail, enggak. Tapi lewat isyarat-isyarat. Ya, isyarat-isyarat yang diketahui ya oleh orang-orang yang mengetahui hikmah dan keadilan Allah, sifat-sifat Allah. Dan kebanyakan sufi-sufi yang mubtadi tersebut itu bukan dari kalangan ahli sunnah. Mereka dari kalangan, ya, kalangan ahlu kalam, kalangan orang-orang yang nufat, yang menafikan sifat-sifat Allah. Maka mereka enggak kenal sifat-sifat Allah, akhirnya mereka berbicara tentang Allah seenaknya. Ini ya. Ini enggak layak dengan kehadiran Allah dan hikmahnya. Wa farraqa subhanahu, maka Allah Subhanahu wa taala membedakan bainal mu'min wal kafir, antara mu'min dan kafir, wal mu'min wal munafik, mu'min munafik, muti wal asi, antara orang yang taat dan bermaksiat. Wa man lam yufarriqu bainahum falaysa lahu aqlun, siapa yang enggak bisa membedakan di antara mereka, dia enggak punya akal, wala dinun, bahkan tidak punya agama. Itu orang yang bilang semua agama sama, itu orang enggak punya akal dan tidak punya agama. Walaupun KTP-nya beragama, aslinya dia enggak ada agama. Semua agama sama, enggak punya agama dia, dan dia enggak punya akal. Kalau dia punya akal, dia akan berpikir jernih dengan fitrahnya. Ya, kok bisa sama? Semua sama, semua menuju ke surga. Yang Hindu lewat jalan Hindu, yang Kristen lewat jalan Kristen, Islam lewat jalan Islam. Kayak kita mau ke suatu kota A, kamu lewat jalur utara, saya selatan, kamu timur, kamu barat, saya lewat tengah, ada yang lewat atas, semuanya mau ke kota A. La haula wala quwwata illa billah. Ini orang yang enggak punya agama dan orang yang enggak punya akal. Walaupun titel dunianya ya, itu berjejer. Apa itu bahasa Indonesia berjejer? Berenteng lah. Oh. Rerot. Bahasa cilincing itu mah. Nah. Taib. Nah. Yaqulun al-insaniyah, kata mereka. Kulluhum banu Adam. Ya. Al-insaniyah, manusia semuanya anak Adam. Kulluhum sawaun, kata mereka. Ya. Kulluhum sawaun, kata Syekh. Kulluhum sawaun fil khilqah, semuanya sama dalam rupa, dalam bentuk. Ya, mukanya sama di depan, kakinya di bawah, tangannya seperti ini, sama. Sama, semuanya sama. Ya, tinggal nanti rupanya itu ada yang oke, okay, ada yang enggak oke. Okay. Nah, ada yang cantik, ada yang muttafaq ala jamilatiha. Ada yang mukhtalaf. Ada yang mukhtalafah. Ada yang diperselisihkan. Ada yang muttafaq ala ghairi dzalik. Nah, itu ya. Nah, itu kan masing-masing tapi bentuknya sama. Kata sih kulluhum sawaun fil khilqah. Amma fid din fala, adapun dalam agama tidak. Enggak sama. Falaisa kulluhum sawaan, semuanya mereka tidak sama. Wa minhum mu'minun wa minhum kafirun. Di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang kafir. Di antaranya ada yang mau kehidupan dunia, di antara ada yang mau kehidupan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, minkum man yuridu dunya, wa minkum man yuridu akhirah. Di antara kalian ada yang berkeinginan dunia, di antara kalian ada yang berkeinginan untuk akhirat. Wa hadainahu najdain, Allah kasih dua jalan. Mau jalan ke neraka, jalan ke surga. Ada yang memilih dua-duanya. Ya, ada yang memilih dua-duanya. Bahkan jalan yang menuju kebenaran itu cuma satu, sedangkan jalan yang menuju kesesatan banyak. Rasulullah SAW menggariskan sebuah garis, kemudian dari satu garis lurus dibikin bercabang-cabang. Kata Rasulullah SAW, ya, inilah jalan Allah. Yang bercabang-cabang hadis subul, inilah subul, jalan-jalan. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat apa? Qul hadhihi sabili. Katakan ini, apa namanya? Inilah jalan. Fala tafarraq, fala tatafarraqu an sabili. Janganlah kalian berpecah-pecah dari jalan. Au kama qala. Mana lagi kemudian? Huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian, di antara kalian ada yang kafir, di antara kalian ada yang beriman. Fallahu farraqa bainahum wa la yuqalu kulluhum min bani Adam. Wa kulluhum unasun wal insaniyah wa ma asbaha dhalik minal aqwal al batilah allati yunada biha al yawma. Maka tidak boleh dikatakan semuanya anak Adam, semuanya manusia insaniyah, dan yang serupa dengannya dari ucapan-ucapan yang batil, yang diserukan ucapan batil tersebut hari ini. Wala budda an yufarraqa bainal mu'mini wal kafir, maka mesti dibedakan antara mukmin dan kafir, wal muti' wal asi, antara yang taat dengan yang maksiat, wal munafiki wal fajir, yang munafik dan fajir. Wa yunazzala an-nasu, dan manusia itu ditempatkan, diposisikan pada posisinya masing-masing. La budda minal furqan, kalau begitu mesti ada, ya, mesti ada pembeda antara hak dan batin. Kemudian perkataan Al-Maqrizi rahimahullah, wala yu'marun wala yunhaun, ya. Kemudian mereka tidak diperintahkan, tidak dilarang, ya. Li'annahum la ya'rifuna masalihahum, karena mereka tidak mengetahui hal-hal yang mendatangkan maslahat untuk mereka. Wala yudrikuna habit tafsil, dan mereka pun tidak mengetahuinya dengan rinci, detail. Innama yudrikuna jumlatan, mereka mengetahuinya hanya secara global saja. La yudrikuna habit tafsil, mereka tidak mengetahuinya secara rinci. Fakana labudda annallaha ya'muruhum bima fihi salahuhum wa falahuhum, maka mestilah Allah memerintahkan mereka kepada hal-hal yang memberikan manfaat dan kebaikan untuk mereka, hal-hal yang maslahat. Wa baik wa yanhahum, dan Allah mestilah melarang mereka, amma fihi madaratuhum, dari hal-hal yang di situ justru memudaratkan mereka. Wa fasaduhum, dan kerusakan mereka. Hada min rahmatihi subhanahu wa jalla, maka ini adalah di antara rahmat Allah azza wa jalla bihim, kepada mereka. Wa hifdhihi lahum, dan penjagaan Allah kepada mereka. Wa inayatihi labihim, dan inayah, pertolongan Allah kepada mereka. Kemudian perkataan Al-Maqrizi rahimahullah, wala yusabun wala yu'aqabun. Tafadhal, dibaca di sini, ya, Iqbal. Wala yu'aqabun. Wala yu'aqabun fa yaqulu kullu sawa'un. Kalla, jangan kallan. Hasya wa kalla. Ini dulu, nanti kita bahas matan berikutnya lagi. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fayuqalu kulluhum sawa'un indallah, maka dikatakan mereka semua sama di sisi Allah, tidak diberi pahala, tidak disiksa. Hasya wa kalla, sekali-kali tidak demikian. An yusawwiya bainal mu'minin wal kafir, Allah menyamakan mukmin dan kafir, tidak demikian. Antara muti'i wal asi, orang yang taat dan maksiat, tidak demikian. Allah Ta'ala berfirman, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa, apakah orang yang beriman itu seperti orang yang fasik? La yastawun, mereka tidak sama. Ammal ladina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka mendapatkan jannatul ma'wa nuzulan, sebagai tempat tinggal untuk mereka. Bimakanu ya'malun, ya, terhadap balasan apa yang mereka kerjakan di dunia. Wallahu farraqa bainahum subhanahu wa ta'ala, maka Allah membedakan mereka. Kama annahum iftaraku, sebagaimanapun mereka berbeda-beda. Fil amal, dalam hal amal di dunia. Wafarraqa bainahum fil jazai, maka Allah pun membedakan mereka dalam balasan. Hada adlah, wahada adluhu subhanahu. Ini adalah bentuk keadilan Allah. Ya kan begitu? Nah, antum jadi bos. Ada pegawai antum yang malas, ada pegawai antum yang rajin, ada pegawai antum yang ngeselin. Nah, tentu apresiasinya, ya, sama atau beda? Kalau sama zalim, ya. Kalau sama zalim, sama atau beda? Beda pasti. Yang ngeselin mungkin dipecat, ya. Yang malas diberi SP, yang biasa-biasa saja ya gajinya biasa-biasa juga, standar. Yang rajin, yang mantap, yang top dapat apresiasi, bukan cuma apresiasi, jazakallah khairan, thank you, apalagi promosi, kenaikan gaji, ya, promosi naik pangkat, apalagi bonus umroh, dapat bonus boleh itu apa walimah nikah lagi misalnya. Misalkan kata Pak Apip bosnya aja belum. Bos? Hah? Bosnya aja satu. Teman saya ada, ya, itu teman antum juga, bosnya Alwadi. Bosnya satu, anak buahnya ada yang dua. Syekh Munir, Ihsan Munir. Satu. Ada yang dua, masya Allah. Itu ya. Kayak antum lah gitulah. Ya. Nah, itu ya. Mana lagi tadi? Nah, berikutnya. Walidalika, oleh karena itu. Ja'at al-isti'adatu fi suratin nasi wa suratil falaq bil asma'il husna as-salasati ar-rabbu wal-maliku wal-ilahu. Oleh karena itu ja'at al-isti'adatu, oleh karena itu telah datang isti'adah meminta perlindungan di surah An-Nas, surah Falaq, bil asma'il husna as-salasah, dengan tiga nama, tiga asmaul husna, tiga nama Allah yang husna, yang paling baik, yaitu ar-rabbu al-maliku al-ilahu. Ingat ya, ar-rab al-ilah, kalau pakai al itu tidak bisa diitlakan kepada yang tidak bisa ya diberikan kepada yang lain, itu mesti diberikan kepada Allah. Al-ilah, maka itu bukan ilah yang lain, pasti Allah. Ar-rab kalau pakai al, maka itu pasti Allah. Nah, baik, kita baca lagi syarah. Iqbal lagi masih sekarang. Tafadhal Iqbal. Ilahin nas, ini mimba bil hikayah dari ayat ya. Ilahin alladhi yastahiqqu al-ibadata wahdahu subhanahu wa ta'ala. Wa hadha fihi isbatu anwa'i tauhid az-zalazati fi surati an-nas, kama anna surata al-Fatihati al-Fatihati fiha anwa'u tauhid az-zalazati fi awwaliha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fa fiha anwa'u tauhidin salasati wa laqid kunta. Naibul fa'il. Umiya al-qulubu wal malahidatu yaquluna la innama tauhidu an-naw'un wahidun. Ma innama tauhidu naw'un wahidun. Tauhid rububiyyah faqat, fa laysa hunaka tauhid ghairi tauhid rububiyyah. Nah, sudah cukup. Baik. Firman Allah Ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq. Dan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, qul a'udzu birabbin nas, rabbin nas, ma'nahu al-khaliq. Al-khaliqu ar-raziqu al-muhyi al-mudabbir. Maknanya yang zat yang menciptakan, yang maha memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Maliki yaumiddin, penguasa, malikin nas, penguasa manusia. Al-ma'nahu al-amiru, zat yang memerintahkan manusia. An-nahi, yang mencegah, melarang manusia dari perbuatan yang ia haramkan. Al-musyarri'u, yang memberikan syariat kepada manusia. Ilahin nas, ya, Tuhan sembahannya manusia. Ma'nahu alladhi yastahiqu al-ibadah wahdah, itu zat yang berhak diibadahi semata, ya, subhana. Maka ini adalah, maka dalam ayat ini fahada fihi isbatu anwa'i tauhid as-salasati fi suratin nas, Maka hal ini semua terdapat penetapan jenis tauhid yang tiga di surat An-Nas. Sebagaimana di surah An-Nas surat Al-Fatihah, sebagaimana surat Al-Fatihah fiha di dalamnya terdapat anwa'ut tauhid as-salasah. Terdapat tiga jenis tauhid. Fi awwaliha yang awalnya alhamdulillahirabbil alamin, tauhid asmaul husna. Ar-Rahmanir Rahim masih tauhid asmaul husna. Ya, asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Alhamdulillahirabbil alamin tauhid asma wa sifat. Ar-Rahmanir Rahim tauhid asma wa sifat. Maliki yaumiddin asma wa sifat. Ya, Maliki yaumiddin apa? Rububiyah. Ya, tauhid rububiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in uluhiyah. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Mana sifatnya di sini, Pak Andika? Katanya tauhid asma wa sifat. Kok nama doang? Asma tau Ar-Rahmanir Rahim. Mana sifatnya di sini? Saya mau tanya mantum. Kata Syekh di sini terkandung tiga jenis tauhid. Tapi kan ini nama Allah aja. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ini kan nama Allah aja. Mana sifatnya? Hah? Nah, di setiap nama pasti terkandung sifat. Begitu. Ya. Ini penting untuk pahami. Kalau Mu'tazilah menyatakan ya, tidak setiap nama mengandung sifat. Karena Mu'tazilah menetapkan nama menafikan sifat. Ahlu sunnah menetapkan nama otomatis di dalamnya terkandung sifat. Nah, maka kata Syekh, fa fiha anwa'ut tauhid ats-tsalatsah. Maka di dalam ayat ini terdapat tiga tauhid. Tiga jenis tauhid. Walakin umyal qulubu wal malahidah. Namun qalbu dibutakan. Demikian pula kaum malahidah, kaum mulhid, mereka dibutakan dengan hal ini. Yaquluna la, mereka mengatakan, oh enggak ada tuh jenis tauhid-tauhid itu. Innamat tauhidu nau'un wahidun, kata mereka. Tauhid itu cuma satu jenis saja. Apa itu? Tauhidur rububiyyati faqat, tauhid rububiyyah. Ini tauhidnya musyrikun. Tauhidnya musyrikun Quraisy juga bertauhid dengan tauhid rububiyyah, tapi la yanfa'. Falaisa hunaka tauhidun ghairu tauhidir rububiyyah. Maka tidak ada tauhid selain tauhid ya rububiyyah. Itu boleh dibaca ghairu atau ghairu. Ya, boleh antum udah jelas itu i'rabnya seperti i'rabnya mustasna dengan illa. Baik. Nah, berikutnya dimatan lagi. Syekh Al-Maqrizi menyatakan ya. Fa innahu lamma qala, maka tatkala Allah berfirman, qul a'udzu birabbin nas. Ya, katakanlah aku berlindung kepada Rabb-nya manusia. Kana fihi isbatu, jangan ditanwin karena mudaf ka annahu ya. Kana fihi isbatu annahu khaliquhum wa fatiruhum. Ya, maka pada firman Allah qul a'udzu birabbin nas, maka dalam ayat ini terdapat penetapan bahwa Allah lah, dialah yang menciptakan mereka. Yang menciptakan mereka. Wafatiruhum. Ini sama. Yang menciptakan mereka juga. Ya. Sudah? Fabakiya ayyukala. Lama khalaqahum. Lama khalaqahum hal kallafahum wa amarahum wa nahahum, maka fabakiya an yuqal, maka tersisalah untuk dikatakan ya, setelah Allah ciptakan mereka, lama khalaqahum, maka tatkala Allah menciptakan mereka, hal kallafahum, apakah Allah mentaklif mereka, membebani mereka dengan syariat. Wa amarahum, apakah Allah melarang memerintahkan mereka. Wa nahahum, apakah Allah memerintah melarang mereka. Kila na'am, maka dikatakan, dijawab na'am. Faja'a, maka datanglah firman Allah, malikin nas, rajanya manusia. Kata Syekh Al-Maqrizi, fa asbatal khalqa wal amra, maka Allah menetapkan penciptaan dan perintah. Allah Ta'ala berfirman, ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah milik Allah lah, miliknya lah al-khalqu penciptaan, wal-amru dan pengaturan atau perintah. Falamma qila dhalik, maka tatkala dikatakan demikian, qila, maka ditanyakan, fa idza kana rabban mujidan, apabila Allah dialah rabb yang mujid, yang mencipta, yang membuat, yang mengadakan, wa malikan mukallifan, dan raja yang membebani syariat, fahal yuhabbu wa yurghabu ilaih, apakah dia zat yang dicintai dan digantungkan pengharapan kepadanya, wa yakunu at-tawajjuhu ilaihi ghayatul khalqi wal amri. Ya. Kemudian wa yakunu at-tawajjuh, ya. Ya, maka menghadapkan diri kepadanya itu adalah menghadapkan diri kepadanya dalam bentuk ibadah itu adalah ghayatul khalqi wal amri, itu adalah tujuan penciptaan Allah dan perintahnya. Kila ilahin nas, ya. Maka jawabannya di sini dikatakan ilahin nas, yaitu ya, zat sembahannya manusia. Ya. Sampai sini dulu ya, kita baca syarahnya. Nanti kita baca matanya lagi, kita baca syarahnya lagi. Ya. Mirsa, tafadhal. Maknan mustaqillun. Maknan mustaqillun. Wa illa kanat muqarrabatan. Qawluhu wa ma qablaha. Ini berarti udah matan bait berikutnya. Nanti dulu kita bahas ini dulu. Ya. Kemudian kata Syekh Ar-Rabbu al-Malik wa al-Ilah. Wa farraqa bainal asma'i as-salasah. Maka Allah membedakan tiga nama ini, Ar-Rabb, al-Malik, al-Ilah. Fa kullu ismin lahu ma'nan, setiap nama memiliki makna, walaisat bi ma'nan wahidin kama yaquluhu minal man la ilma indah. Ya, maka tidak setiap makna ya, maka tidak walaisat ma'nan wahidin, maka tidaklah nama-nama Allah itu maknanya satu sebagaimana dikatakan oleh orang yang enggak punya ilmu atau orang-orang yang menentang, au yughalid, orang yang membuat orang lain salah. Orang-orang yang berkeliru. Fakullu ismin min hadhil asma lahu ma'nan mustaqillun. Maka setiap nama dari nama-nama Allah ini memiliki makna yang tersendiri. Wa illa kanat muqarraratan. Karena kalau tidak makna punya makna tersendiri, ya pastilah dia diulang-ulang aja. Qul a'udzu birabbin nas, rabbin nas, rabbin nas, rabbin nas aja terus. Tapi ternyata Allah bedakan ilahin nas, malikin nas, hakadha. Rabbin nas rububiyah. Ya, ilahin nas uluhiyah. Ya, paham sini kan? Malikin nas itu rububiyahnya. Baik, kita baca lagi di matan. Mana tadi yang belum dibaca matannya? Ya, akila ilahin nas. Ay ma'luhuhum wa mahbubuhum alladhi la yatawajjahu al-abdu al-makhluqu al-mukallafu al-abidu illa lahu, yaitu ma'luhuhum ilahin nas. Apa makna ilahin nas? Yaitu sesembahan mereka, zat yang disembah mereka. Mahbubuhum, zat yang dicintai oleh mereka. Alladhi la yatawajjahu al-abdu, yaitu yang hamba, makhluk tidak menghadapkan diri. Al-mukallaf, zat yang dibebani syariat. Al-abid, hamba. Ya, tidaklah menghadapkan diri illallahu, kecuali hanya kepadanya, kecuali hanya menghadap kepadanya. Faja'atil ilahiyatu khatimatan wa ghayah, maka ya faja'at al ilahiyah, khatimatan, maka disebutkan datanglah tentang ilahiyah, ilahin nas, itu sebagai khatimah, sebagai penutup, wa ghayatan, dan sebagai tujuan. Wa maqablaha, dan adapun yang sebelumnya, itu kattautai, kattautiah, kattautiatillaha, itu seperti mukaddimah, seperti pembukaannya saja. Ya, sudah? Ini, dibaca Rizal. Wa maqablaha kattautiatillaha. Syekh enggak membahas ya. Enggak membahas ma'luhum mahmuhum alladzi la yatawajjahu al-'abdu al-makhluq al-mukallafu. Ini enggak membahas, baik. Karena ini jelas. Jadi tujuannya apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Tujuannya ilahin nas. Itu tujuannya. Ya, setelah kita mengakui Allah Rabb kita, penguasa kita, maka sembahlah Dia, gitu. Malikin nas, ilahin nas. Maka sembahlah Dia. Nah, kalau cuman mengakui Rabbun Nas, Allah Rabbun Nas, tapi tidak menyatakan Allah ilahin nas, ini enggak bermanfaat. Ingat perkataan Abu Talib enggak ketika berjumpa dengan Raja Abraha di Mekah? Raja Abraha datang dari Yaman, pengen ngancurin Ka'bah yang ada di Mekah supaya manusia hajinya ke Son'a, ke Babul Yaman. Yaitu ke Ka'bah yang dia buat, Ka'bah Habal-Habal. Nah, dia pengen ngancurin, dia singgah. Disinggah di situ di pinggir kota Mekah, kemudian kambing-kambing, domba-domba, hewan ternak orang-orang Mekah diambil sama dia. Onta dirampas, disembelih buat makan dia dan pasukannya. Maka Abu Thalib, kakeknya Nabi, ini menjelang kelahirannya Nabi. Ya, Abu Thalib datang dan Raja Abraha dikasih tahu, pemuka Mekah datang. Wah, dia pikir mau diplomasi agar mengurungkan rencana untuk menyerang Ka'bah, karena Ka'bah adalah simbol kebanggaan orang-orang Mekah. Seluruh penjuru negeri datang ke Mekah haji syariat Nabi Ibrahim. Ya, apa kata Abu Thalib yang terkenal ini? Ana Rabbul Ibil. Saya adalah sang pemilik ibil, sang pemilik unta, kata Abu Thalib. Ini anak Rabbu ibili. Saya ini pemilik unta-unta saya. Wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu. Wa inna lil baiti, bait Ka'bah maksudnya. Sedangkan Baitullah itu Ka'bah, dia lil baiti rabban, dia sudah punya rab. Sayamna'u, yang akan mencegah siapa saja yang mau menghancurkannya. Berarti Abu Thalib bertauhid dengan tauhid apa? Rububiyah, menyatakan Allah Rabb, begitu enggak? Nah, tapi bermanfaat enggak? Enggak bermanfaat. Abu Thalib mati dalam keadaan apa? Kafir. Abdul Muthalib, iya kakeknya. Iya, bukan Abu Thalib. Abdul Muthalib, kafir, mati dalam keadaan kafir. Nah, Abu Thalib ketika mati dalam keadaan mati, ya, ditalkin la ilaha illallah oleh Rasulullah, ditalkin juga oleh Abu Jahal. Ditalkin lagi sama Abu Jahal. Jangan mau. Apa yang ditalkin oleh Abu Jahal? Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib? Wahai Abu Thalib, apakah kamu sudah membenci agama your father? Agama bapakmu Abdul Muthalib, yaitu agama kekufuran. Jadi Abdul Muthalib mati dalam keadaan kufur, tapi meyakini Allah adalah Rabb. Tapi bermanfaat enggak? Enggak bermanfaat. Nah, kata Syekh Al-Maqrizi di sini, faja'at al-ilahiyah. Al-ilahiyah itu ilahin nas. Ini khatimatan wa ghayatan, sebagai penutup dan tujuan. Adapun sebelumnya, malikin nas, rabbin nas, itu cuman tautiah, mukaddimah. Dibaca Nizam, udah? Nah, dapat tafadhol. Nah, ini ya Dan yang sebelumnya irabbin nas ilahin nas seperti pembuka saja. Ma qablaha wa tauhid ar-rububiyyah fi rabbi wal malik. Yang sebelum itu tauhid rububiyah saja. Wa hadha tauhid rububiyyah, ini tauhid rububiyah. Amma ilahin nas, adapun ayat ilahin nas, fa hadha tauhidu al-uluhiyyah. Ini tauhid al-uluhiyyah. Ilahin nas, ilahun nas. Boleh dibaca ilahin nas min babil hikayah. Ya, ilahun nas kullihim, semua. Kullihim. Ilahin nasi kullihim. Tembahannya manusia, semua mereka. Kullun nas ilahuhum wahidun, semua manusia sembahan mereka cuma satu. Wa ilahukum ilahu wahid, dan ilah mereka itu ilah yang satu. Sembahan mereka yang patut disembah cuma satu. La ilaha illa huwar rahmanur rahim, yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia, ialah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sudah masuk ke bait berikutnya. Ya. Ini bait berikutnya sebenarnya penting ya, cuman banyak dilewati oleh Syekh. Ya. Agar kita paham. Ngerti enggak tadi pernyataan Al-Maqrizi di sini? Ya. Ini aslinya ini ya, ucapan-ucapannya Ibnu Qayyim. Ya. Ucapan-ucapan Ibnu Qayyim. Mungkin beliau menyadur ya, sebagaimana di mukadimah ya, supaya kita paham. Ya qala wa hatani suratani a'zamu 'udatin fil Qur'an wa ja'atil isti'adatu bihima waqtal hajati ila dhalik wa huwa hina suhira an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qiyila ilayhi annahu yaf'alu syai'an sallallahu alaihi wasallam wa ma fa'alahu wa aqama 'ala dhalika 40 yawman kama fi sahih. Nah, ini diingkari oleh kalangan Mu'tazilah dan Ahlul Bid'ah ini ya, kisah disihirnya Nabi. Wa hatani suratan, dan dua surat ini, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. A'zamu 'udatin, itu merupakan perlindungan yang paling agung fil Qur'an, di Al-Qur'an. Wa ja'at al-isti'adatu bihima. Kemudian isti'adah, memohon perlindungan itu terdapat di dalam keduanya. Waqtal hajati ila dhalik, ketika sangat dibutuhkan, ketika dibutuhkan untuk hal tersebut, untuk memohon perlindungan. Wa huwa, yaitu hina, ketika suhira an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir. Wa khuyila, dan dikhayalkan ilaihi, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, annahu yaf'alu syai'an sallallahu alaihi wasallam, bahwa seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu. Wa ma fa'alahu, padahal beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Wa aqama 'ala dhalika 40 yawman, dan beliau mengalami hal tersebut selama 40 hari. Masya Allah, ini tukang sihir nih, ini udah kayak jamaah tabligh 40 hari ini ya. Dan Nabi SAW mengalami hal tersebut selama 40 hari. Ini terdapat dalam Sahih Bukhari ya. Kama fi sahih, sebagaimana terdapat dalam as-sahih. Ya. Lanjut Mirzam sedikit. Paham di sini enggak pernyataan Al-Maqrizi di sini? Ngerti? Kalau antum cermati itu ya, ibarah dari Syekh Al-Maqrizi ini lebih berat daripada ibarah ya Syekh Al-Fauzan. Nah, ini berarti ajaibnya Syekh Shalih Al-Fauzan ya. Memudahkan apa yang sulit. Nah, memudahkan yang sulit dipahami dengan bahasa. Bahasa Syekh Fauzan bisa dipahami kan? Lancar. Kalau Syekh Al-Maqrizi gimana tuh bahasanya? Berat. Ini ajaibnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Memudahkan ke kita suatu hal yang sulit dipahami menjadi mudah dipahami. Subhanallah. Ya, hafizahullah, jazakallahu khairan. Ya. Tamam. Lanjut Mirza. Ma yata'awwadu bihi al-'abdu. Ma yata'awwadu bihi al-'abdu min al-mahadir. Nah, itu ini adalah seagung-agung yang seorang hamba memohon perlindungan ya min al-mahadir, dari segala hal yang membahayakan. Terus lanjut sedikit. Qawluhu wa ja'atil isti'adatu bihima sallallahu alaihi wasallam. Kita disebut anna nabiy sallallahu alaihi wasallam suhira. Man alladhi saharahu? Saharahu Lubayd bin Labid. Labid bin Aqsam. Aqsam al-Yahudi. Ini nenek moyangnya Jahmiyah. Karena Jahm bin Sofwan mengambil ilmu dari Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham mengambil ilmu dari Bayan. Ya, sampai kepada Labid al-Asam. Labid al-Asam mengambil ilmu sihir ini dari Yahudi yang ada di Yaman. Jadi Jahmiya, ya, pemikirannya itu diambil dari Yahudi. Ya, terus? Fa'atharu dari kafihi. Sallallahu alaihi wasallam. Kama tu'atharu fihi. Kama tu'asiru. Kama tu'asiru. Amrodo wal anbiya wal abiyaru yamruduna yamruduna wa yamutuna wa minhum may yuqtal yusibuhum may yusibul bushra basharu basharu may yusibul bashara may yusibul bashara fa isabatu sihri naw'un minal maradi alladhi yusabu bihi lam yusab alaihi salatu wassalam fi risalatihi bahwa maksumun di risalatihi fima yuballighu anillahi subhanahu wa ta'ala innama usiba fi jismihi wa huwa yusabu fi jismihi bil amrodi wal jarohi wa ghairi dhalik yannahu basharun alaihi salatu wassalam. Ini poin penting, Nabi disihir. Yang ini ahli bid'ah dari kalangan Mu'tazilah dan yang lainnya yang menolak kisah disihirnya Nabi, padahal ada dalam Sahih Bukhari. Ya. Mereka menolak karena mereka enggak paham apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ini. Ini kan dijelaskan Nabi SAW disihir ya, oleh Yahudi Labid bin Al-Asam selama 40 hari. Ya, sihirnya itu dikhayalkan kepada Nabi seolah-olah Nabi melakukan, padahal Nabi enggak melakukan apa-apa. Ya, kata Syekh sahabat tapi sahihi, ya telah terdapat riwayat yang valid dalam as-sahih. As-sahih itu Sahih Bukhari, anna Nabi SAW suhira. Bahwa Nabi SAW beliau disihir. Ya, mana lagi saharahu? Siapa yang menyihir beliau? Saharahu Labid ibn al-Asam al-Yahudi. Labid bin al-Asam al-Yahudi. Beliau belajar ilmu sihir Labid al-Asam kepada para dukun-dukun Yahudi di Yaman. Ya. Kepada para dukun-dukun Yahudi di Yaman. Dia sampai berguru pesugihan ke Yaman buat menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa asara dzalika fihi sallallahu alaihi wasallam. Maka sihir tersebut memberikan efek kepada beliau. Ya, kama tu'asiru fihil amrad, sebagaimana memberikan efek kepada ya, orang-orang yang sakit. Wal anbiya yamrudun, para nabi mereka sakit, yamutun mereka mati. Ya. Kata Nabi Ibrahim, wa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Para nabi sakit. Ada yang sakitnya berkepanjangan. Ya. Ada yang mati, semua nabi mati. Bahkan Khidir mati. Khidir adalah nabi. Ini mesti ditutup pintu, ya. Laduni-laduni ini. Karena kalau Khidir dikatakan masih hidup dan bukan nabi, akan terus bermunculan hakikat makrifat. Bolehnya kalau seseorang keluar dari syariat Nabi. Padahal meyakini boleh keluar dari syariat Nabi itu pembatal keislaman. Ya, pembatal keislaman. Nah, jadi ditutup itu. Ditutup. Pintu rapat-rapat pertama Khidir adalah nabi. Kalau dikatakan Khidir adalah wali, nanti muncul. Ya. Muncul celah. Tuh, Khidir aja wali. Bisa lebih pintar dari Musa. Keluar dari syariat Musa. Yang benar Khidir adalah nabi. Kemudian Khidir sudah wafat. Khidir sudah wafat. Kalau dibuka pintu Khidir masih hidup, tuh Khidir aja. Kalau masih hidup, dia kan di zaman Musa. Di zaman Rasul berarti masih hidup. Berarti dia gak ikut syariat nabi. Syariat sendiri. Nah ini nanti Sufi main lagi di situ. Ya. Maka ditutup di pintu rapat-rapat di situ. Baik, berikutnya mana lagi tadi? Para nabi semua sakit dan mati. Wa minhum man yuqtal, di antara para nabi ada yang dibunuh. Ya, Nabi Zakaria dan para nabi Bani Israel yang dibunuh oleh mereka. Yusibuhum may yusibul basyara. ya, telah menimpa mereka apa yang menimpa manusia. Fa idafatul sihir, maka penyandaran sihir, nau'un minal marad, itu adalah salah satu jenis dari penyakit. Alladhi yusabu ibihi, yang ditimpakan kepada Nabi. Ya. Walam yusab alaih salatu wassalam fi risalati, maka Nabi SAW tidak ditimpakan kepada risalah beliau sihir tersebut. Fa huwa ma'sumun fi risalatihi fi ma yuballighu 'anillahi subhanahu wa ta'ala. Beliau maksum, terjaga dari Allah, oleh Allah dalam kerasulan beliau, terkait apa yang beliau sampaikan dari Allah. Inna ma usiba fi jismihi, namun yang ditimpa oleh beliau dalam sihir tadi itu pada jasad beliau saja. Wa huwa yusabu fi jismihi bil amrad wal jarah wa ghairi dhalik, bahwa beliau ditimpa dengan penyakit pada tubuh beliau, dengan luka dan yang lainnya. Di perang Uhud beliau luka, ya. Li'annahu basyarun alaihi salatu wassalam, karena beliau manusia biasa. Ya. Jadi sihir itu, ya, Nabi disihir enggak ada yang aneh bagi kita. Itu cuma memudaratkan tubuh Nabi, bukan memudaratkan risalah kenabian. Bisa dipahami sini enggak? Nah, barakallahu fikum. Nah, masih bisa lanjut enggak? Cukup kali ya. Kita mulai dari halaman berapa tadi? 46. Tanggung enggak? Dibaca enggak? Tanggung enggak nih? Nah, Akbar, ayo Akbar baca. Sallallahu wasallam. Hada hadisun ahad itu bukan mudhaf ilaih. Terus ala qaidatihim anna ahadisa al ahadi ahadi naam ya. Terus la tufidu al ilma wa innama tufidu zonna fa huwa la yahtajju la yahtajuna bi ahadithi al ahadi wa in sahhat la yahtajuna biha fil aqidati li annaha indahum tufidu dhanna amma inda ahli sunnati wal jamaati fa innaha tahtaju biha fil aqidati wa fi ghayriha wa hiya tufidu ilma idza sahhat anil rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hadisu nanti jadi idofahkan ke anahu. Terus fahadha hadisun sahihun wala syubhata fihi fi anahu usiba fi ismihi. Ah, terus lanjut, sabit la fima yuballigu kama yusab, huruf sad. Kenapa jadi jasa? Kama yusabu bil maradi wa ghairihi. Fala tanafiya baina kaunihi mahsuman wa baina kaunihi sughira. Wa ila kana ala kalamihim la yusibu al maradu wala yamutu wa hadha ba'dhum walakinnahum ya'tamiduna ala qawlihim faqat wala ya'tamiduna ala kitabillahi wa sunnati rasulihi. Terus Afif wajahu Jibril. Lama sukhiro walakohu bil ma'awidatain fashafahu allahu wa akhbaruhu an mawdi'is sihri wa annahu makfiyun wa annahu makfiyun fi makani kadza wa kadza fa ba'atha ilayhi aliyan wa zubair wa zubairu wa imaran ammaran ammaran radhiyallahu anhum fastakhrajuhu min makanil makhfi al makhfi makhfi aja udah al makhfi fihi wa atlafuhu wa shifahu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dulu kita balik lagi. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa hunaka minal mu'tazilah. Nah, tapi di sana ya ada kalangan mu'tazilah wa asbahihim dan yang serupa dengan mereka menyungkiru anna Nabi sallallahu alaihi wasallam suhira, yang mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir. Wa yaqul, mereka berkata hada hadis ahad. Ini kan hadis ahad, kata mereka. Ya. Memang hadis ini enggak mutawatir, tapi hadis ahad, hadis sahih. Hadis itu terbagi dua, mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak orang yang tidak ada kemungkinan dusta di situ, dan hadis ahad. Ahad nanti kebagi lagi, masyhur, aziz, gharib. Nah, yang ahad itu enggak nyampe derajat mutawatir. Misalkan diriwayatkan oleh 8 orang yang tidak ada kemungkinan dusta, banyak sahih, telah terpenuhi semua syarat sahih. Ittasal sanad, sanad yang bersambung. Ya, kemudian apalagi syarat hadis sahih? Hah? Perawinya selamat dari aib, dobit kuat hafalnya, dobit sadar dobdul kitab, walam yusyad tidak syad, walam yu'al. Ya, kemudian tidak ada illah. Ya udah, sahih. Apalagi coba? Mau hadis ahad, Pak. Nah, mereka pun enggak membagi ke bagi. Ahad itu terbagi lagi, aziz, masyhur, ya. Gharib, hadis gharib aja innamal a'malu binniyat kita terima padahal diriwayatkan oleh satu. Baik. Ala qaidatihim, ini berdasarkan kaidah mereka bahwa hadis ahad itu tidak bisa memberikan faedah ilmu, dia hanya memberikan faedah zon. Fahum fahuwa la yuhtaju bihi indahum. Maka tidak bisa dijadikan hujah menurut mereka. Li'annahum la yahtajuna bi ahaditsil ahad, karena mereka tidak berhujah dengan hadis ahad. Wa in shahhat, walaupun hadis tersebut sahih. Ya, la yahtajuna biha bil aqidah. Mereka tidak berhujah dengan hadis ahad di aqidah. Li'annaha indahum tufidul idzan, karena menurut mereka hanya memberikan faedah dzan. Amma 'inda ahli sunnati wal jama'ati fa inna yuhtaju biha fil aqidah wa fi ghairiha. Menurut ahli sunnah wal jamaah, hadis ahad itu dijadikan hujah pada bab akidah dan yang lainnya. Wahiyatu fidul ilma, memberikan faedah ilmu. Idza shahhat anir rasul sallallahu, ya, apabila itu telah sahih dari Rasulullah sallallahu. Wa min dzalika, di antara hal tersebut adalah hadisu annahu sahih. Hadis bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam disihir. Fa hadza hadisun sahih. Ini hadis sahih. La syubhata fihi. Tidak ada syubhat, kerancuan di dalamnya dalam hadis ini. Fi annahu usiba fil jismihi, bahwa beliau ditimpa sihir tersebut hanya pada tubuh beliau. La fi ma yuballighu anillah sallallahu subhanahu wa ta'ala, tidak pada yang sihir tidak menimpa dari hal-hal yang beliau menyampaikan, ya, kepada umat dari Allah, yaitu kerasulan. Li annahu ma'sumun, karena beliau maksum dalam hal ini. Innama usiba fi jismihi wa badanihi, namun yang ditimpakan kepada beliau adalah pada tubuh dan badan beliau. Kama yusabu bil maradi wa ghairi, sebagaimana ditimpakan kepada beliau dengan kesakitan dan yang lainnya, dengan sakit dan yang lainnya. Fala tanafiya fi qawnihi ma'suman wa baina qawnihi suhira, maka tidak ada kontradiksi antara keadaan beliau yang maksum dengan beliau disihir. Wa illa, kalau memang itu ada kontradiksi, kana ala kalamihim la yusabihu al maradu. Kalau tidak, sihir tersebut tidak memberikan efek kepada, ya, kepada apa namanya, tubuh beliau, maka berdasarkan pendapat mereka tadi bahwa kalau begitu beliau tidak ditimpa penyakit. Ternyata Rasul sakit, ya enggak? Ya. wala yamut, tidak mati. Wa hadha batilun, ini batil. Lakinnahum ya'tamiduna ala uqulihim faqat. Namun mereka hanya bersandar kepada akal-akal mereka saja. La ya'tamiduna ala kitabillahi wa sunnati rasul. Mereka tidak bersandar kepada Al-Qur'an dan sunnah. Faja'ahu Jibrilu, maka Jibril datang kepada beliau. Lamma suhira, tatkala beliau disihir, warahahu, dan Jibril merukiah beliau. Yang merukiah enggak tanggung-tanggung, Jibril langsung. Ya. Dengan dua surat muawidatain, dua surat ya perlindungan, yaitu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Fasyafahullahu, maka Allah menyembuhkannya. Jadi ruqyah kalau top yang nyembuhin Allah, bukan tukang ruqyah. Ya. Jangan tauhid kita udah gagal duluan. Saya maunya sama tukang ruqyah yang itu, top dia. Tauhidnya udah gagal nih berarti. Yang nyembuhin Allah. Ya, yang nyembuhin Allah. Pilih tukang ruqyah yang bertauhid. Jibril tuh bertauhid. Apalagi coba. Bacaan Qur'annya mantap. Jibril yang langsung membacakan, mentransfer Qur'an. Ya. Ada ruqyah top, ya. Baca Qur'annya Al-Fatihah aja salah. Ya. Bisa jadi dimain-mainin sama jin. Ya. Biar dia ini apa? Kepedean terus. Kepedean terus. Kepedean terus dia. Jin aja tahu, ini orang enggak beres. Biarin aja kita main-mainin aja. Ampun Pak Ustaz, kata jin. Kamu tinggal di mana? Wah, wawancara pula sama jin. Kalau meruqyah bacain Quran, suruh pergi jinnya. Kalau jinnya yang lama masuk, suruh masuk Islam, selesai. Enggak usah wawancara, kamu tinggal di mana? Istrinya berapa? Tinggal di Taman Sakinah. Nanya ke jin istrinya berapa? Kata jinnya ana muwahid, sawah. Nanya pula, nggak perlu diwawancara-wawancarain. Ya. Rumahnya di mana? Kalau jinnya perempuan, tanya apa lagi? Ya Allah. Ya. Wa akhbarahu, maka Jibril mengabarkan kepada beliau an maudi isihir, tempat di tempat ditaruhnya sihir itu, apa namanya, simpul-simpul itu mesti dicari, ditaruh itu dari benang biasanya, dari disimpul-simpulkan dengan susah itu mesti dicari. Annahu makhfiyun, itu tersembunyi, fi makani kada wa kada, di tempat ini dan itu. Fa ba'asa ilaihi aliyan, maka Nabi SAW mengutus Ali wa Zubair wa Ammar, fastakhrajuhu fi makani al-makhfi, maka mereka mengeluarkannya dari tempat yang tersembunyi itu, wa atlafuhu, dan mereka menghancurkannya. Wa syafahullahu, mereka merusaknya, menghancurkannya, dan Allah menyembuhkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian tersisa sedikit ya. Kemudian kata Syekh Al-Maqrizi rahimahullah, wa kanat dan kanat uqadus sihir, dan ikatan sihir itu ihda asyarata uqdatan, itu ada 11 ikatan, masya Allah, ada 11 pintalan. Fa anzalallahu, maka Allah menurunkan al-mu'awidzatain, ya, dua surat untuk meminta pertolongan. Maka Allah menurunkan mu'awidzatain, ya, ihda asyara ayatan, yang terdiri dari 11 ayat. Fan hallat bikuli ayatin uqdah, maka terlepaslah setiap satu pintalan, satu iketan, ya, dengan setiap ayat. Masya Allah. Qul a'udzu birabbil falaq, lepas satu. Min syarri ma khalaq, lepas dua. Serta lepas lagi, baca qul a'udzu birabbin nas, lepas lagi. Minal jinnati wan nas, lepas ke yang 11. Itu kan ayat ke-11 digabung. Ya. Sedikit Abdul Malik pas sahir. Pas sahir itu ya'kidu al-uqadi ويتكون تسيرا لهذا جاء في سورة البلاغ الفلقي jangan palaqi الفلقي ومن شر النفاثات اي السواهر في العقد اي العقد الذي العقد في الذي العقد الذي في الخيوط Fasahir maka tukang sihir yaqidu dia mengikat mensimpulkan memintal al-uqad ikatan-ikatan tadi bil khaiti dengan benang wal lanahwi dan yang lainnya wayan fasu fiha min rikihi dan dia meniup-niupkan min rikihi dengan ludah dia air liur dia al-khabis yang jelek ya dukun ini tukang sihir ini wa yasta'inu bi syayatin dia meminta pertolongan kepada setan wa yatakawwanu sihr dan sehingga membentuk dia membentuk sihir walihada oleh karena itulah telah datang di Al-Qur'an al-falaq ulauzu bi rabbil falaq min syarrin nafasah tifil falaq dari keburukan ya, tiupan-tiupan siapa ai as-sawahir tukang-tukang sihir fil uqad dalam ikatan-ikatannya ai al-aqdul lati fil khuyut yang ikatan-ikatan itu terdapat dalam benang-benang ya cukup nanti kita lanjut ke halaman 51 ya subhanak rabbihamdika syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu